Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. مسيح كتاب pada pembahasan rukun iman yang ketiga, yaitu al-iman bi kutubillah, beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara pembahasan yang telah kita sampaikan ialah bahwasanya termasuk bentuk keimanan seorang hamba kepada kitab-kitab Allah, dia harus mengamalkan semua hukum yang belum dihapuskan dalam kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Mengamalkan semua hukum yang ada dalam kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala selama hukum-hukum tersebut belum dihapuskan. Belum dihapuskan. Kemudian setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah Rasul yang terakhir, maka dengan kedatangan beliau dan diturunkannya Al-Quran kepada beliau, maka hukum-hukum yang ada pada kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab-kitab yang lainnya, maka hukum-hukum tersebut telah dihapus dengan diturunkannya Al-Quranul Karim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diperkenan dan tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah diturunkannya Al-Quranul Karim melainkan dengan petunjuk Al-Quranul Karim. Artinya tidak diperbolehkan seorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yang dijadikan petunjuknya, yang dijadikan pedomannya adalah kitab Taurat atau kitab Injil atau kitab-kitab yang lainnya sebelum diturunkannya Al-Quran. Setelah diturunkannya Al-Quran, tidak boleh bagi siapapun beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala melainkan harus dengan bimbingan Al-Quranul Karim. Ini menunjukkan bahwa hukum-hukum yang ada pada kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim dan setelah diturunkannya Al-Quranul Karim, maka hukum-hukum tersebut dihapuskan dengan diturunkannya Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ketika beliau melihat sahabah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu membawa beberapa lembar dari kitab-kitab terdahulu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi, law anna Musa sallallahu alaihi wasallam kana hayyan, ma wasi'ahu illa an yattabi'ani." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Umar bin Al-Khattab melihat beberapa lembar dari kitab-kitab terdahulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "Law anna Musa sallallahu alaihi wasallam kana hayyan," kalau seandainya Musa alaihi salam masih hidup, "ma wasi'ahu illa an yattabi'ani," niscaya tidak diperkenankan baginya melainkan dia harus mengikuti aku, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini menunjukkan bahwa setelah diturunkannya Al-Qur'anul Karim, maka hukum-hukum yang ada pada kitab-kitab terdahulu tidak berlaku, sudah dihapuskan. Bahkan kalau seandainya Musa alaihi salam masih hidup, niscaya beliau tidak diperkenankan melainkan harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara apa yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya terkait dengan keimanan kita kepada kitab-kitab Allah, bahwasanya kita harus meyakini dan membenarkan semua berita yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ini sepakat para ulama bahwasanya semua berita yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, maka setiap insan harus membenarkannya. Terkait dengan perkara yang gaib yang telah terjadi ataupun yang akan datang, semuanya harus diimani dan harus diyakini. Terkait dengan berita-berita yang ada pada kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Injil, Zabur atau yang lainnya, maka ada 3 jenis berita terkait dengan kitab-kitab terdahulu. Jenis yang pertama, jika berita yang disebutkan pada kitab-kitab terdahulu seperti Taurat dan Injil dibenarkan oleh Al-Qur'anul Karim, maka kita pun membenarkan berita tersebut jika memang ada penjelasannya dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti apa? Seperti apa yang telah kita sebutkan, yaitu tentang qisas, tentang hukum qisas. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hukum qisas di dalam kitab Taurat, kemudian menyebutkan dan disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-45. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. Hukum ini disebutkan dalam kitab Taurat dan telah kami tetapkan untuk mereka hukum qisas di dalam Taurat, di dalam Taurat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Ma'idah. Maka hukum qisas yang telah dijelaskan pada kitab Taurat kita benarkan karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ini jenis berita yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila berita tersebut didustakan di dalam Al-Quranul Karim, maka kita pun mendustakan berita tersebut. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah kisah Nabi Isa alaihissalam yang telah meninggal di salib dalam keadaan berbaju sangat minim, terhinakan di hadapan manusia. Ini disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan berita ini adalah berita yang dapat dipastikan kedustaannya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mendustakan keyakinan kaum Nasrani dalam masalah ini, sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa ayat 157. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Wabiqaulihim, kata Allah Subhanahu wa taala, dan karena ucapan mereka, mereka mengatakan ma'ada tentang terbunuhnya Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya sebagaimana dalam surat An-Nisa, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Ini ucapannya mereka, bahwasanya Allah telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Kemudian dilanjutkan bahwasannya yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka-mereka yang berselisih tentang pembunuhan Nabi Isa alaihissalam, mereka benar-benar dalam keraguan-raguan tentang pembunuhan ini, dan mereka tidak memiliki keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali karena mengikuti prasangkaan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, artinya apa yang mereka yakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam dibunuh, didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 157. Di akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Yang dibunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ini salah satu contoh. Bahwa berita ini telah didustakan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian jenis yang ketiga dari berita-berita yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, jika tidak ada pembenarannya dan tidak ada pendustaannya dalam Al-Quranul Karim, maka berita-berita tersebut kita tidak mengomentarinya, tidak memberikan komentar, tidak mengatakan ini berita benar, ini berita dusta. Kita tidak mengatakan demikian. Kita membiarkan dan tidak memberikan komentar. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita membenarkan berita tersebut, ternyata berita itu adalah berita yang dusta. Atau sebaliknya, ketika kita mendustakan berita tersebut, bisa jadi berita itu adalah berita yang benar. Kita tidak tahu pastinya, karena tidak dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa hal terkait dengan keimanan kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang mungkin perlu untuk kita sebutkan terkait dengan al-iman, rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, adalah beberapa golongan yang mereka menyimpang dalam keyakinan ini, khususnya keyakinan mereka terhadap kitab Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa golongan yang mereka menyimpang dalam keimanan mereka kepada Al-Quranul Karim. Di antara golongan tersebut adalah Ahlul Kitab, Al-Yahud wa Nasara, Yahudi dan Nasrani. Mereka adalah kaum yang mendustakan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka berani mengubah, mereka berani menambah dan mengurangi, bahkan mereka berani menyembunyikan yang hak atau mencampur al-haq dengan al-batil. Kitab yang ada di tengah-tengah mereka, At-Taurah dan Injil, mereka berani mengubahnya. Mereka berani mengubah isi dari Taurah, mengubah isi Al-Injil. Adapun terhadap Al-Quranul Karim, maka mereka mendustakannya. Mereka mendustakannya, walaupun sesungguhnya mereka yakin akan kebenaran Al-Quranul Karim. Bahkan sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Al-Yahud wal Nasara, Ahlul Kitab, sering menyebut-nyebut kedatangan Rasulullah, kedatangan Nabi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, namun tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Rasulnya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan telah menurunkan Al-Quran kepada beliau, kaum Yahudi dan Nasrani tidak mau menerimanya. Mereka mengingkarinya. Inilah golongan yang menyimpang dalam keimanan terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus Al-Quranul Karim. Al-Yahud wal Nasara dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastabtihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullah 'alal kafirin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 89, bahwa ketika datang kepada mereka, yakni Al-Yahud wa Nasara, Al-Quran, ketika datang kepada mereka Al-Quranul Karim dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Al-Quranul Karim membenarkan apa yang ada pada mereka. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru, dan mereka sebelum diturunkannya Al-Quran biasa memohon, meminta kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Ya, ini sebelum datangnya Al-Quran mereka meminta dan mohon kedatangannya, kedatangan Nabi. Namun tatkala Al-Quranul Karim datang kepada mereka, mereka mengingkarinya. Mereka mengingkarinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini golongannya pertama. Mereka mengingkari Al-Quranul Karim, tidak beriman kepada Al-Quranul Karim. Di antara golongan yang menyimpang dalam keyakinan iman terhadap kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus Al-Quranul Karim, adalah sebuah tarikat sufi yang disebut dengan tarikat Tijaniyah. Pendirinya adalah Ahmad At-Tijani, Di antara penyimpangan mereka adalah mereka memiliki salawat khusus, memiliki salawat khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang salawat ini disebut dengan salawat Fatih. Salawat Fatih. Penulis atau pendiri tarikat ini mengatakan bahwa siapa yang membaca salawat ini, salawat Fatih, yang lafadznya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq, al-Khatim lima sabak, ila akhirnya. Mereka mengatakan siapa yang membaca salawat ini satu saja, sekali, itu lebih utama dan lebih afdal daripada mengkhatamkan Al-Quranul Karim 6,000 kali. Ini tarikat Tijaniyah dan mereka menyimpang dalam keyakinan terhadap Al-Quranul Karim. Meyakini bahwasanya di sana ada yang lebih afdal, ada yang lebih utama daripada Al-Quranul Karim. Salawat yang mereka buat sekali dibaca itu lebih utama daripada membaca atau mengkhatamkan Al-Quranul Karim sebanyak 6,000 kali. Coba kita bandingkan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan keutamaan surat Al-Ikhlas. Apa kata Rasul Alaihi Salatu Wassalam tentang keutamaan surat Al-Ikhlas, yang mana surat ini adalah kalamullah, ucapan Allah, bagian dari Al-Quranul Karim, salah satu surat dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Walladhi nafsi biyadih, innaha la ta'dilu thulutsal Quran." Demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu sebanding, setara dengan sepertiga Al-Quranul Karim. Sepertiga Al-Quranul Karim. Ini kalamullah, surat Al-Ikhlas, dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keutamaannya sebanding dengan sepertiga Al-Quranul Karim. Nah, coba kita bandingkan dengan ucapan manusia yang dibuat, yang tidak diamalkan oleh Rasul, tidak diamalkan oleh para sahabatnya, dinyatakan lebih utama dan lebih afdal daripada mengkhatamkan Al-Quranul Karim bahkan sebanyak 6,000 kali. Sekali dibaca lebih afdal dan lebih utama daripada mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 6,000 kali. Surat Al-Ikhlas saja dinyatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam yang itu adalah kalamullah, ta'dilu thulutsal Quran. Ta'dilu thulutsal Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini di antara kelompok yang menyimpang dalam keimanan mereka terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, meyakini bahwasanya di sana ada yang lebih afdal, ada yang lebih utama daripada kalamullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara golongan yang juga mereka menyimpang dalam iman kepada Al-Quranul Karim adalah kaum yang disebut dengan Syiah Rafidhah. Mereka sebagaimana sudah tidak samar lagi bagi kebanyakan kaum muslimin bahwasanya mereka meyakini Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita, yang kita baca, yang kita hafal, yang ada di masjid kita, yang ada di rumah kita, adalah Al-Quran yang bukan asli, bukan Al-Quran yang Allah turunkan. Al-Quran ini telah diubah oleh para sahabat. Ini keyakinan mereka. Mereka meyakini bahwasanya Al-Quran yang asli, yang benar, adalah Al-Quran yang ada atau yang masih dibawa oleh Imam Mahdinya mereka, yang sekarang masih bersembunyi, yang nanti akan diturunkan pada akhir zaman. Ini keyakinan mereka, kaum Syiah Rafidhah. Mereka meyakini bahwasanya Al-Quran yang benar adalah Quran Fatimah. Quran Fatimah yang disembunyikan oleh Ali ibn Abi Thalib, padahal Ali radhiyallahu anhu tidak melakukannya. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jelas apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka yakini adalah bentuk kekufuran. Dan seorang ketika melihat penyimpangan-penyimpangan khususnya kaum Syiah Rafidhah dengan landasan Al-Qur'anul Karim dan Sunnah, melihat penyimpangan-penyimpangan mereka berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, akan mendapati betapa banyak penyimpangan-penyimpangan mereka. Akan mendapati betapa banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada pada diri mereka. Bahkan ulama mengatakan mereka bukan termasuk agama Islam, bukan termasuk kaum muslimin, karena agama mereka dibangun di atas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara penyimpangan mereka adalah keimanan mereka terhadap Al-Qur'anul Karim. Mereka tidak meyakini bahwasanya Al-Qur'an yang ada di tengah-tengah kita adalah Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an yang sebenarnya adalah Qur'an Fatimah. Al-Qur'an sebenarnya adalah Al-Qur'an yang masih dibawa oleh Imam Mahdinya mereka, yang nanti akan diturunkan di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan masih ada beberapa golongan-golongan yang mereka itu terjatuh dalam penyimpangan terhadap iman dengan Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uzaymin rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah qawluhu wa rusulih, masuk pada rukun iman yang keempat. Sabda Rasul alaihi salatu wassalam wa rusulih, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Hada wa ruknu ar-rabi, ini adalah rukun yang keempat dari rukun-rukun iman. Qala rahimahullah ar-rusul humul bashar alladhina arsalahumullahu ilal khalqi wa ja'alahum wasitatan bainahu wa baina ibadihi fi tablighi syara'ihi wa hum basharun khuliqu baina abin wa ummin illa Isa ibn Maryam fa inna Allaha khalaqahu min bila ab. Rusul, ar-rasul, rasul itu mufradnya, rusul adalah jamaknya. Mereka adalah bashar, manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus mereka kepada makhluk-makhluknya, kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alahum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka wasitatan bainahu wa baina ibadihi fi tablighi syara'ihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan rasul sebagai perantara antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masalah tabligh, menyampaikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan para rasul sebagai perantara dalam masalah penyampaian risalah, penyampaian syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyampaikan syariat-syariat Islam? Melalui rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sehingga tersampaikanlah syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan perantara dalam menyampaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul adalah perantara antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penyampaian risalah, penyampaian syariat-syariat. Bukan perantara dalam menyampaikan ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni keyakinan sebagai keyakinan kuburiyun, orang-orang yang beribadah, penyembah kubur. Mereka meyakini bahwasanya rasul atau wali-wali itu sebagai perantara, perantara dalam hal apa? Dalam hal menyampaikan hajahnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal menyampaikan ibadah yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila syak wala raib, ini bukan rasul, bukan tugasnya rasul, bahkan ini merupakan amal kesyirikan. Amal kesyirikan. Rasul yang Allah utus perantara antara seorang hamba, antara hamba kepada Allah dalam hal masalah penyampaian risalah dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut ba'da al-adzan bi idznillah azza wa jalla. Fal mu'adzin yu'adzin, tafaddal barakallahu. Naam, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Qala ar-rusul humul bashar. Rasul adalah bashar, itu manusia yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada hamba-hambanya, dan menjadikan rasul sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala, perantara antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal tabligh risalati atau tabligh syara'ihi, dalam hal penyampaian risalah, penyampaian syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan perantara dalam hal menyampaikan hajat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diyakini oleh mereka-mereka yang beribadah kepada kuburan, beribadah kepada wali, beribadah kepada nabi, beribadah kepada rasul. Mereka meyakini bahwasanya wali-wali yang mereka ibadahi memiliki kemampuan untuk menyampaikan hajatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jelas ini adalah merupakan kesyirikan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mengagungkan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa hum bashar khuliqu baina ab wa um. Mereka adalah, yakni para rasul adalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari, yakni baina ab wa um, dengan memiliki kedua orang tua, ada ayah, ada ibu, yakni seperti manusia biasanya. Mereka terlahir disebabkan adanya hubungan antara seorang ayah dengan ibu, lahirlah anak. Illa Isa, kecuali Nabi Isa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan beliau sallallahu alaihi wasallam tanpa babak. Qala wa hum adadun katsirun, awwaluhum Nuh wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum, dan mereka para rasul jumlahnya sangat banyak. Rasul yang pertama adalah Nuh dan yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan jumlah rasul, maka sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jumlah nabi dan rasul. Bertanya Abu Dzar kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kam iddatul anbiya?" Ya Rasulullah, berapa jumlah para nabi seluruhnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan." Mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Jumlah mereka secara keseluruhan adalah 124 ribu nabi. Mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Ini jumlah nabi. Jumlah nabi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ar-rusulu min dhalika thalathatu mi'atin wa khamsata asyara jamman ghafira. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang termasuk rasul di antara mereka adalah 315 salasatu mi'atin wa khamsata asyar. 315 rasul. Jadi 124.000 nabi, 315-nya adalah rasul. 315-nya adalah rasul, sehingga jumlah rasul berdasarkan hadis ini adalah 315. Adapun jumlah nabi berdasarkan hadis ini, jumlah mereka adalah 124.000. Qala ar-rusul min dhalika 315 jamman ghafira. Suatu jumlah yang sangat banyak. Hadis diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dan dinyatakan sahih oleh al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ini terkait dengan jumlah nabi dan jumlah rasul. Qala disebutkan di dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Adam seorang nabi? Maka dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasallam, iya, beliau adalah nabi yang diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang tersebut bertanya kembali, berapa generasi antara Adam dan Nuh? Yakni ditanyakan berapa generasi antara Adam dan Nuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab 10 generasi. Maka orang ini bertanya kembali, berapa jumlah rasul? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 315 rasul. Hadis diriwayatkan oleh al-Imam Ibn Hibban, Ibn Mandah dan yang lainnya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih menurut syarat Muslim sebagaimana dinyatakan oleh al-Imam Al-Hakim rahimahullah. Asy-syahid di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya rasul adadun kathirun, adaduhum kathirun, jumlah mereka banyak, jumlah mereka banyak. Awaluhum Nuhun wa akhiruhum Muhammad. Rasul yang pertama adalah Nuh. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Wa akhiruhum, dan rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya, dalil terkait dengan awal rasul dan akhir rasul adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 163. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan kepada nabi-nabi setelahnya. Dan telah diriwayatkan dalam sahihain, sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, dalam hadis syafa'ah, dalam hadis syafa'ah, hadis tentang syafaat, disebutkan di dalam hadis tersebut ketika umat manusia mendatangi nabi, kemudian diperintahkan untuk mendatangi Nuh alaihi salam, diperintahkan untuk datang kepada Nabi Nuh alaihi salam, dan dinyatakan dalam hadis, annan nasa yaumal qiyamah ya'tuna ila Nuhin fayaquluna lahu anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahlil ardi. Bahwasanya umat manusia pada hari kiamat mereka mendatangi Nabi Nuh alaihi salam, kemudian mereka pun mengatakan kepada Nabi Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala utus ke muka bumi. Fasyahid dari hadis ini dapat diketahui bahwa rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Anta awwalu rasulin arsalahu Allah ila ahlil ardi. قال أما دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم آخر الرسل فهو قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Adapun dalil tentang penjelasan bahwasanya rasul yang terakhir adalah rasul Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat dalam ayat ke-40 dari surat Al-Ahzab. Disebutkan ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah bapak dari salah satu di antara kalian wahai kaum laki, akan tapi beliau adalah seorang rasul dan khataman nabiyyin, penutup para nabi. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا خاتم النبيين. Dan telah sahih riwayatnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya adalah penutup para nabi. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk keimanan kita kepada rasul adalah meyakini bahwasannya rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada rasul setelahnya. Tidak ada rasul setelahnya. Berarti dari sini kita bisa mengetahui bahwasannya wahyu itu telah terputus. Wahyu telah terputus karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat dan tidak ada nabi setelah beliau, tidak ada rasul setelah beliau. Sehingga tidak ada wahyu yang diturunkan lagi. Tidak ada wahyu. Wahyu telah terputus dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini pula kita bisa mengetahui bahwa ilmu yang mereka anggap sebagai ilmu laduni, yang mereka mengakui bahwasannya itu langsung mereka dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah kedustaan mereka. Ini adalah keyakinan yang batil dan mereka menyimpang dalam masalah ini. Mereka tidak mengimani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Mereka tidak mengimani bahwasanya wahyu itu telah terputus dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menganggap bahwasanya ilmu ini, ilmu laduni yang mereka sebut adalah ilmu, adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan dalih ilmu laduni, mereka melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan sesuai dengan kemauan mereka. Dengan dalih ilmu laduni, berbagai macam ritual, berbagai macam syariat mereka buat-buat. Alasannya apa dalilnya? Mereka mendapatkan ilmu laduni langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menjadikan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya sumber dalam ilmu din, dalam agama, dalam akidah. Tetapi mereka memiliki sumber yang lain, yaitu ilmu laduni. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para sahabat sepakat bahwa wahyu itu telah terputus dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Islam telah sempurna. Islam telah sempurna sehingga tidak perlu ditambah-tambah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini terkait dengan keimanan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah akhir dari rasul, akhir rasul, akhir nabi, sehingga tidak ada rasul setelahnya, tidak ada nabi setelahnya, dan setelah wafatnya beliau maka wahyu itu terputus dan Islam telah sempurna. Maka siapa saja yang masih mengaku bahwasanya dirinya adalah seorang nabi, maka itu adalah kebatilan yang sangat nyata. Dan barang siapa yang mengaku bahwasanya dirinya mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka sebut dengan ilmu laduni, atau mereka mendapatkannya dari mimpi-mimpi mereka yang mereka namakan sebagai wahyu, itu adalah kebatilan-kebatilan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan iman bir rusul masih ada pembahasannya dan penjelasannya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya beliau ini, yaitu Syarah Riyadhus Shalihin. Fa biidznillah azza wajal, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pembahasan ini di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita cukupkan pada pembahasan ini. Jika ada salahnya, itu datangnya dari saya dan godaan syaitan. Astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan.